Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Walhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah, dan kita masih dalam pembahasan tanda untuk khafat. Tanda untuk khafat yaitu ada tiga. Yang pertama kasrah, dan dia adalah merupakan tanda yang asli. Kemudian yang kedua ya, dan yang ketiga adalah fathah. Kita lihat tanda yang ketiga untuk khafat yaitu fathah. Qala rahimahullahu ta'ala niyabatul fathati anil kasroh. Fathah sebagai ganti dari kasroh, yakni fathah merupakan salah satu tanda untuk khafat. Dan fathah di sini dia sebagai tanda cabang, ya, bukan tanda yang asli. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Dan adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk khafat pada isim yang la yansarifu, tidak bertanwin. Pada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa qulu lil fathati maudi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wa huwa al ismu alladhi la yansarifu. Fathah memiliki satu tempat di mana fathah ini menjadi tanda untuk khafatnya suatu isim. Ingat, yang khafat itu cuma isim, fi'il tidak ada khafat. Dan isim tersebut adalah isim la yansarif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Wa makna kaunihi la yansarifu annahu la yaqbalu sarfa. Dan makna dari keadaan isim itu la yansarif annahu la yaqbalu sarfa wa huwa at-tanwin, bahwasanya isim tersebut tidak menerima sarf. Sarf itu adalah tanwin. Wal ismu alladhi la yansarifu huwa alladhi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma turja'u ila lafzi wal ukhra turja'u ila al ma'na aw wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Dan isim la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, isim la yansarif, ya, bisa juga diungkapkan dengan isim ghairu munsarif, adalah isim yang menyerupai fi'il, ya, dalam didapatinya dua illah far'iyah. Dua illah far'iyah, di mana salah satunya dikembalikan kepada lafadz, dan satunya lagi dikembalikan kepada makna. Atau didapatkan pada isim tersebut satu ilah, namun satu ilah ini menduduki dua tempat ilah, ya, menduduki, ya, tempatnya dua ilah. Qala rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sebelum kita lanjutkan, tadi dikatakan isim yang menyerupai fi'il, ya. Karena apa? Tidak ditanwinnya isim tersebut, ya. Dan tidak dikasrohnya isim tersebut, ya. Fi'il kan tidak ada tanwin. Fi'il juga tidak ada kasroh, ya. Sehingga dikatakan isim yang seperti ini, maka isim itu asbahal fi'la, isim tersebut menyerupai fi'il. Wal ilalul lati tujadu fil ismi watadullu alal far'iyyati wahya raji'atun ilal makna ithnatani la laisa ghairu al-ula al-alamiyyatu wath-thaniyah al-wasfiyyah. Dan ilah-ilah yang didapatkan pada isim tersebut, isim apa? Ghairu munsharif atau la yansharif. Dan ilah tersebut menunjukkan atas far'iyah, dan dia kembali kepada makna, ya, itu ada dua, ya. Jadi ilah-ilah yang didapatkan pada isim la yansharif, ya, dan ilah tersebut menunjukkan akan far'iyah, ya, dan dia dikembalikan kepada makna, ya, tadi kan dikatakan satunya dikembalikan ke lafaz, satunya dikembalikan ke makna, ya. Nah, ilah yang dikembalikan ke makna itu ada dua saja, ya. Yaitu apa? Yang pertama al-alamiyah dan yang kedua al-wasfiyah. Ya, al-alamiyah tanda atau nama, ya. Atsaniyah yang kedua wasfiyah sifat. Ya. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fil ismil mamnu'i minasorfi bisababi wujudi illataini fihi. Dan mesti dari adanya salah satu dari dua ilah ini pada isim yang al-mamnu' minasorfi, isim yang layan sorif. Ya. Dengan sebab apa? Adanya dua ilah yang ada pada isim layan sorif. Ya. Baik. Kita ulangi sedikit keterangannya, bahwa isim layan sorif, ya, itu pasti didapatkan padanya dua ilah, ya. Salah satunya dikembalikan ke lafad dan yang lainnya dikembalikan ke makna. Sementara yang dikembalikan ke makna itu juga ada dua, ya, al-alamiyah dan wasfiyah. Ya, al-alamiyah dan wasfiyah, ya. Sehingga isim la yansharif, ya, mesti ada salah satu dari dua ilah yang dikembalikan ke makna tadi, ya. Kalau bukan al-alamiyah, ya berarti apa? Wasfiyah, ya. Ya, karena ada dua, ya, berarti alamiah pasangannya dengan apa, ya seperti itu. Pokoknya salah satu di antara dua ini mesti ada pada isim la yansorif. Baik. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyyah wa takunu raji'atan ila lafzi sittu ilalin. Sementara ilah-ilah yang didapatkan pada isim la yansorif tentunya dan menunjukkan akan far'iyyah dan itu kembali kepada lafad, itu ternyata ada 6 illah, ya. Kalau yang kembali ke makna ada 2 illah, sementara yang kembali ke lafad ada 6 illah, ya. Ada 6 illah wahiyya, dan 6 illah tersebut, yang pertama at-ta'nitsu bi ghairi alifin, ya. Isim la yansorif tersebut menunjukkan akan mu'anath, namun mu'anathnya itu bukan karena alif. Ya, bukan karena alasan alif sehingga dikatakan mu'anath. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Yang kedua wal ujumah, dan ujumah. Ya, ajam selain Arab. Yang ketiga watarkibu, at-tarkibu. Ya, tersusun, ya, dari dua kata, ya, atau mungkin lebih. Waziyadatul alfi wan nun, yang keempat, ya, tambahan alif dan nun, ya, adanya tambahan alif dan nun. Wawaznul fi'li, yang kelima, ya, wazan fi'il, ya, karena didapatinya dia sesuai dengan wazan fi'il, ya, wazan timbangan untuk fi'il, ya. Wal adlu, yang terakhir, yang keenam, al adl, ya, al adl, perpalingan, ya, dari aslinya, ya, perpalingan atau dia keluar dari keasliannya. Ya. Ini 6 ilah yang dikembalikan ke lafad. 6 ilah yang dikembalikan ke lafad. Wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'a wujudil alamiyati fihi. Dan mesti, ya, untuk adanya salah satu dari 6 ilah ini, ya, berserta dengan apa? Adanya alamiah padanya. Jadi alamiah yang dia dikembalikan ke makna itu dia punya pasangan dengan 6 ilah ini. Jadi alamiah dengan taknis bighir alif, alamiah dengan ujumah, alamiah dengan tarkib, alamiah dengan ziyadatul alifi wan nun, alamiah dengan waznul fi'li, alamiah dengan al-adl. Wa amma ma'al wasfiyati, adapun yang bersama dengan wasfiyah, yang pasangannya dengan wasfiyah, fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin, maka tidak didapatkan darinya, dari 6 ilah ini, kecuali salah satu dari 3 saja. Ya, jadi setengahnya saja dari 6. Wahiyya, apa saja itu? Dia adalah ziyadatul alifi wan nun, au waznul fi'li, au al-adlu. Ya, yang pertama ziyadah alif dan nun, tambahan alif dan nun. Yang kedua, ya, wazan fi'il. Yang ketiga al-adl. Jadi untuk wasfiyah pasangannya cuma dengan 3 ini saja. Tidak ada wasfiyah itu dengan at-ta'nits bi ghairi alif. Tidak ada wasfiyah itu dengan al-ujumah. Tidak ada wasfiyah itu dengan at-tarkib. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dijabarkan ada berapa? Ya. Ada 9. Ya. ada 9 model atau 9 perincian tentang isim la yansorif. Ya. Isim la yansorif. Kita lihat contoh dari masing-masing macam ini. Fa mithalul alamiyati ma'a ta'nithi bighairi alifin. Maka contoh untuk alamiyah yang dia bersama dengan at-ta'nits bi ghairi alif, alamiyah ya nama yang disertai dengan apa? Ta'nits bi ghairi alif. Ya, muannas, namun muannasnya bukan karena alif. Maka contohnya apa? Fatimatu. Ya, lihat Fatimatu bukan Fatimatun. Ingat, kita sedang berbicara isim la yansorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Fatimatu. Ya. Mu'anath. Wa Zainabu. Ya. Mu'anath. Wa Hamzatu. Nah, dihukumi mu'anath. Ya. Hamzah itu nama laki-laki. Ya. Namun dia masuk dalam kategori ini untuk menunjukkan bahwa dia itu isim la yansorif. Ya. Secara bentuk muannats hamzatu, secara bentuk muannats. Ya. Tidak ada hamzatun. Adanya hamzatu, ya. Abu Hamzata misal. Abinya Hamzah. Tayyib, yang kedua, wa mithalul alamiyati ma'al ujmah. Dan contoh untuk yang alamiyah bersama dengan ujmah. Nama ya. Disertai dengan apa? Al-ujmah ya. Asing ya. Jadi namanya itu nama asing, bukan Arab. Idrisu, Idris. Jangan dikatakan Idrisun, salah. Wa Ya'qubu, ya, Ya'qubu bukan Ya'qubun. Dan Ibrahimu, tidak Ibrahimun. Ini nama-nama ajam, bukan nama Arab. Idrisu, Ya'qubu, Ibrahimu. Ya. Yang ketiga, wa mithalul alamiyati ma'at tarkibi. Ya, contoh yang alamiah ya, bersama dengan at-tarkib. Ya, ya, tersusun dari dua kata. Ya. Atau mungkin lebih. Ma'di karibu. Ma'di karibu. Ya, ma'di karib. Ini tersusun dari dua kata. Kemudian ba'la bakku. Kemudian qadhi khanu. Kemudian buzur jamihru. Kemudian ramahurmuzi. Ya, nama-nama tempat. Ya. Dia tidak ditanwin, ya, karena terdiri dari dua kata, ya, dua kata cuma sudah menjadi satu kata, ya. Jadi ma'di karibu sudah menjadi satu penamaan, ya. Baik, yang keempat. Wa mithalul alamiyati ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Ya, contoh untuk yang alamiah bersama tambahan alif dan nun. Ya, nama yang disertai dengan tambahan apa? Alif dan nun. Marwanu, nama lo. Marwan, ya. Marwanu. Utsmanu, ya, bukan Utsmanun, Utsmanu. Kemudian Ghatofanu. Affanu, Sahbanu, Sufyanu, Imranu Qahtanu Adnanu. Ya, ini contoh-contoh yang alamiah bersama tambahan alif dan nun. Ini semua tidak boleh ditanwin. Yang kelima, wa mithalul alamiyati ma'a waznil fi'li. Contoh alamiah bersama dengan wazan fi'il, timbangan fi'il, timbangan fi'il, ya. Fi'il itu bukan isim, ya. Untuk fi'il, urusan fi'il dia memiliki timbangan, ya, memiliki ketentuan-ketentuan. Ya. Contohnya Ahmadu, Ahmad nama orang. Cuma kalau dilihat Ahmadu ini dia mengikuti timbangan fi'il af'alu. Yashkuru, yashkur kalau fi'il artinya apa? Bersyukur. Kalau Ahmad artinya saya memuji, kan gitu. Cuma Ahmad dia sudah menjadi nama orang. Yashkur dia bersyukur. Tapi ketika kita dia nama orang berarti dia isim ghairu munsharif. Yashkuru, pak yashkur misalnya. Wa yazidu, yazid. Yazid, ya. Kalau fi'ilnya artinya apa? Yazidu, ya. Tambah. Tambah. Nah, kalau Yazidu nama orang Yazid. Kemudian Taghlibu, kemudian Tadmuru. Ya. Baik. Kemudian berikutnya wa mithalul alamiyati ma'al adli. Contoh untuk alamiyah bersamaan dengan al-adl, ya. Ya, perpalingan atau apa yang keluar dari keasliannya. Umaru, ya. Umaru, ya. Ternyata Umaru ini dia bukan asli, ya. Namun dia apa? Perpalingan itu, perpalingan dari kata yang lain, ya. Perpalingan dari kata yang lain. Kemudian Zufaru, Kuthamu, Hubalu, Zuhalu, Jumahu, Kuzahu, Mudaru. Ini semuanya isim la yansorif. Semuanya isim la yansorif. Nah. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh. Wa mithalul wasfiyati ma'a ziyadatil alif wan nun. Sekarang yang wasfiyah sifat, ya, yang disertai dengan tambahan alif dan nun. Contohnya royyanu, ya, kenyang tapi karena minum, bukan kenyang karena makan. Royyanu, ya, sifat, ya. Syab'anu, ya, syab'an. Ya. Kenyang karena apa? Makan, ya. Yaqzanu. Yaqzan terjaga. Ya. Ini sifat, ya. Berserta dengan apa? Tambahan alif dan nun. Maka yang ini isim la layan sorif. Ya, semuanya isim. Isim layan sorif. Kemudian yang kedelapan. Wa mithalul wasfiyati ma'a waznil fi'li. Contoh yang untuk wasfiyah yang disertai dengan wazan fi'il. Ya, sifat kemudian dia mengikuti wazan fi'il. Akromu. Akromu. Afdolu. Ajmalu. Apa akrom? Yang termulia. Afdol. Yang terutama. Ajmalu. Yang terindah. Ya. Ini isim layan sorif. Kalau dilihat, maka dia wasfiyah bersama dengan apa? Wazan fi'il. Yang terakhir, yang kesembilan, dari bentuk isim layan sorif, wa mithalul wasfiyati ma'al adli, contoh untuk wasfiyah bersama dengan al-adl, mathna. Ya. Mathna. Apa itu mathna? Dua-dua. Ya. Wasulasu. Apa itu sulasu? Artinya tiga-tiga. Warubau. Empat-empat. Waukhoru. Ya. Ya. Yang lainnya, yang lainnya. Baik. Ini 9 model isim la yansharif. 9 model isim la yansharif, ya. Jadi untuk lebih mudah memahami isim la yansharif, tentunya apa yang sudah diajarkan seperti ini dihafal. Dihafal. Sambil nanti dalam perjalanan, kalau kita menemukan ini termasuk isim la yansharif, ya dihafal lagi. Ya. Dihafal lagi. Nah. Ini yang dikatakan didapatkan pada isim tersebut dua ilah far'iyah. Yang satu dikembalikan ke lafad, yang satunya dikembalikan ke makna. Ya. Taib. Wa amal illatani latani takumu kullu wahidatin minhuma maqamal illataini. Ya. Adapun ya. Dua ilah yang masing-masingnya menduduki tempat dua ilah tersebut, ya, makna dan lafad, maka dia adalah sihoh muntahal jumu' wa alifu ta'nithil maksurati awil mamdudati. Adapun yang ini, yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Bentuk jamak yang paling puncak. Bentuk jamak yang paling puncak. Jadi di atasnya ini tidak bisa dijamakan lagi. Jamak yang paling pol, yang paling puncak. Ya. Sihoh muntahal jumu, maka dia padanya apa? Ya, satu ilah, namun ilah ini menduduki dua ilah. Yang kedua, alif ta'nith al-maksuroh atau mamdudah. Ya. Ya, alif yang menunjukkan mu'anath, ya, baik alifnya maksuroh ataupun mamdudah. Kita lihat rinciannya. Amma sihotu muntahal jumu'i, adapun sihoh muntahal jumu' Ya. Fadhabituha, maka ketentuan untuk dia dikatakan la yansarif ayakunal ismu jam'a taksirin, agar isim tersebut isim jamak taksir. Isim tersebut jamak taksir. Waqad waqa'a ba'da alifi taksirihi harfani nahwu masajidu wa manabiro, masajida wa manabiro, wa afadila, wa amajida, wa amathila, wa hawaidha, wa tawamitha, au thalathatu ahrufin wasatuha sakinun nahwu mafatiha wa asafira wa qanadila. Ketentuan siho muntahal jumu' adalah agar isim tersebut jamak taksir. Dan sungguh, ya, hal itu ya, bisa terwujud, ya, bisa kita dapatkan bahwa setelah alif taksirnya itu dua huruf. Seperti masajid, manabir, afadil, amajid, amathil, hawa'id, tawamid. Atau kita dapatkan ya, setelah alif taksirnya tiga huruf. Ya. Huruf yang tengah adalah hurufnya sukun. Hurufnya disukun. Setelah alif taksir tiga huruf, ya, dari tiga huruf ini yang paling tengahnya itu hurufnya disukun. Contoh, mafatihu asafiru konadilu. Ya, seperti itu. Baik. Wa ammal alifu at-ta'nithi al-maqsurati fanahwu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Adapun isim yang mu'annath dengan alif maqsurah, ya, contohnya hubla, quswa, dunya, da'wa, ya, ini semuanya tidak bisa menerima apa? Tanwin. Wa amma alifu ta'nithil mamdudah fanahwu hamra'u wa da'ja'u wa hasna'u wa baydha'u wa kahla'u wa nafiqa'u wa ulama'u. Ya. Adapun contoh isim yang mu'annas dengan alif mamdudah, contohnya apa? Hamra'u. Ya, setelah alif ada hamzah. Da'ja, hasna, ya, baydha'u, kahla'u, nafiqa'u, ya, ulama'u. Ya. Baik. Keterangan berikutnya. Fakullu ma dzakarnahu min hadhil asma'i wa kadza ma asbahaha la yajuzu tanwinuhu wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati. Semua apa yang kami sebutkan dari isim-isim ini, semua contoh yang telah disebutkan, demikian pula apa yang serupa dengannya, tidak hanya ini, maka tidak boleh ditanwin. dan dia dikhafatkan dengan fathah sebagai ganti dari kasroh. Nahwu contohnya, sallallahu ala Ibrahima khalilihi. Ya, ala Ibrahima, ala harfu jar, Ibrahim majrur. Ya, cuma apa? Tanda jarnya fathah. Kenapa fathah? Li'anahu min al-ism la yansorif. Wa nahwu radiyallahu an Umaro amiril mu'minina. An Umaro. Ya, bukan an Umari. Ya, Umaro majrur karena ada an. Tanda jarnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Dia isim la yansorif. Faqulu min Ibrahim wa Umar mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan anil kasroh. Ibrahim, Umar dikhafatkan karena masuknya huruf khafat kepadanya. Dan tanda khafatnya adalah fathah sebagai ganti dari kasroh. Li'anna kulla wahidin minhuma ismun la yansorif. Dikarenakan masing-masingnya adalah isim la yansorif. Wal mani'u min sorfi Ibrahim al-alamiyatu wal-ujumah. Yang mencegah dari tanwinnya Ibrahim adalah apa? Alamiyah dan ujumah. Wal mani'u min sorfi Umaro. Sementara yang mencegah dari tanwinnya Umar adalah al-alamiyatu wal-adl. Alamiyah dan al-adl. Wakis ala dhalikal baqi. Dan kiaskanlah ya, pada apa yang tersisa. Ya. Ini cara mengikrob isim la yansorif seperti ini. Catatan penting setelahnya. Wa yushtarotu li khafdil ismi alladhi la yansorifu bil fathah an yakuna khalian min al wa alla yudhafa ila ismin ba'dahu. Dan dipersyaratkan untuk khofetnya isim la yansorif dengan fathah agar isim la yansorif tersebut kosong dari alif lam. Ya. Isim-isim la yansorif tadi ya, kalau ada alif lam, maka khofetnya bukan lagi dengan fathah. Dia khofet dengan fathah kalau tidak ada alif lam. Dan juga agar dia, ya selain tidak ada alif lam, dia juga tidak boleh diidofahkan, disandarkan kepada isim setelahnya. Ya, dia posisinya tidak sebagai mudhof. Ya, kalau dia sebagai mudhof, maka khofatnya tidak lagi dengan fathah. Ya. Lalu dengan apa? Kita lihat fa'inikturina bi alif lam atau bi al au udhifa khufidho bil kasroh. Maka jika isim la yansorif tersebut ya, dibarengi dengan alif lam atau dia diidofahkan sebagai mudof, maka dia dikhofetkan dengan kasroh, tidak lagi dengan fathah. Nahwu qouli ta'ala sebagai contoh firman Allah ta'ala wa antum aqifuna fil masajidi. Ya. Fil masajidi. Kalau tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya, fi masajida. Ketika ada alif lamnya, fil masajidi. Wa nahwu dan contoh yang lain marartu bihasna'i Quraisyin. Hasna'i dia mudhof. dia majrur karena ada bi. Ya. Sebetulnya kalau dia bukan mudhof, misalnya tidak ada kalimat Quraisy, ya maka bihasna a. Tapi karena dia mudhof, bihasna i Quraisyin. Ya, dia dikhafutkan dengan kasroh. Nah, baik, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan niyabatul fathati anil kasroh, dan juga sekaligus berarti kita telah menyelesaikan tanda khafat. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.